kantun monte katilung panggang muntang kamar. Tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung dibelahan gerin ku tantung pemandilah-pilah bentang marambak lampu barana. Maratan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung Sumirat Maratan jagat. Sahabat Bandung